Punya anak rahasia, apa nasib jeleka? Bangun semangat, semangatkan megarapan. Angin gupang pitu, rasa sentangan liburan. Tempo buen mani yen ilihan sing juari yen kas bon besesai iji ke jalan rejeki alih tiang kememai sing yudang hidup tenang isin dompet tenuk tiempo.